Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subuh-subuh semangat semua hamba-hamba Allah yang beriman ini. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isani ila yamidin. Kali ini judulnya Arifin senang sekali. Syarat masuk surga 4. Opo iki? Mau dengar juga syarat masuk surga bersama Ustadz Asman Hamzah. Beliau guru Arifin juga di Pondok Pesantren Darun Najah. Dan qori, memang qori, Ustadz Zaki Ahmad. Surah Al-Baqarah ayat 208. Pendek sekali memang nih. Mari kita simak ikhwah. Surah Al-Baqarah 208. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada hudah wa nasarahu wa walah amma ba'd. Para hadirin sekalian, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati, para pemirsa yang baik hatinya, rahimakumullah. 17 hari ke depan insya Allah kita akan menghadapi tahun baru, tahun 1436 Hijriah. Saya tidak berbicara tentang hijriah itu sendiri, tetapi bahwa sesungguhnya Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika pertama kali hadir disambut oleh sahabat Mus'ab dan lain sebagainya, dan orang-orang umum begitu banyaknya disambut dengan Tol'al Badru, kemudian Rasul berdiri di tempat yang agak tinggi, dan ada yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang intinya adalah jika ingin masuk surga ada empat hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, sebarkan salam, sebarkan Islam, sebarkan kedamaian, ketentraman, kenyamanan kepada orang lain. Janganlah menjadi teroris, janganlah menjadi orang-orang yang membuat ketakutan bagi orang lain. Inilah inti dari ajaran Islam, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam menyebarkan kasih sayang bagi yang lainnya. Maka dari itu Islam harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang yang kerjaannya bikin orang lain ketakutan, bikin orang lain tidak nyaman, dia jelas tidak mengerti tentang ajaran Islam. Maka dari itu kalau kita seandainya lagi kumpul di sini, ada yang grogi lewat jatuh, kita lihat dia kulitnya berbeda, lebih putih, matanya sipit, itu harus langsung kita tolong. Enggak usah pakai ditanya macam-macam. Ente agamanya apa? Islam bukan? Islam. Islamnya NU apa Muhammadiyah? NU. NU-nya PKB, PKS, apa P3? P3-nya, ini enggak boleh. Seandainya dia agamanya lain sekalipun, itu harus kita tolong. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Maka dari itu harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Karena banyak pemuda-pemuda yang salah jalan, kadang-kadang didoktrin dengan yang salah, kemudian mereka begitu semangatnya, sampai mereka berani, kemudian menghancurkan orang lain, menghancurkan bangunan, membunuh dirinya sendiri. Na'udzubillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam keadaan perang sekalipun, Rasulullah kemudian melarang sahabat-sahabat untuk menghancurkan bangunan, membunuh orang-orang yang tidak ikut perang, orang-orang yang sakit, orang-orang tua, anak-anak kecil, perempuan yang tidak ikut perang, tidak boleh kemudian menembang pohon-pohonan jika tidak diperlukan. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Udkhulu fisilmi kafah. Pohon saja tidak boleh ditebang. Pohon saja tidak boleh ditebang. Apalagi kemudian membunuh orang yang tidak bersalah. Dan dalam kesempatan yang lain Rasul mengatakan, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa saja yang menyakiti orang-orang di luar Islam dalam keadaan damai, sama saja dengan menyakiti aku. Nah, ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Saya berulang-ulang menyatakan karena banyak pemuda-pemuda yang baru belajar Islam, kemudian didoktrin yang salah, kemudian mereka menyakiti orang lain. Udkhulu fisilmi kafah. Harus dipahami dengan sebaik-baiknya, disakitinya dalam kategori yang seperti apa. Karena orang boleh perang itu yang pertama adalah ketika waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Wa yakuna dinu lillah. Boleh memerangi mereka ketika ditakutkan fitnah akan menyebar dan kemudian kita inginkan bahwa agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ketika kita diserang jadi takut agama kemudian diacak-acak. Yang kedua, kalau kita diserang itu boleh kita kemudian membela agama kita. Tapi di luar itu bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin harus kita pahami. Yang kedua yaitu wasilul arham, saya percepat, banyak-banyaklah silaturahim, musuh satu terlalu banyak, teman seribu terlalu sedikit. Syarat yang ketiga wa'atimut ta'am. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus banyak-banyak membantu orang lain. karena membantu orang lain itu adalah sebuah kenikmatan dan itu adalah kebaikan bagi kita. Dan yang terakhir, Fasolul Khairi Wan Nasunya. Menarik sekali tadi itu. Menarik sekali, Ustaz. Sebuah kenikmatan berbagi. Biasanya nikmat itu menerima. Ini kenikmatan berbagi. Allahu Akbar wa lillahi alham. Tadi yang keempat, apalagi Ustaz? Fasolul Billaili Wan Nasunya. Sholat malam ketika manusia yang lain dalam keadaan tidur, itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah mengangkat derajat lebih yang mulia, lebih baik dikarenakan disebabkan diantaranya adalah sholat malam. Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Tebarkan salam, perbaiki kalam. Kalau tidak bicara baik, benar, sopan, santun, mulia, jujur, diam. Diam itu emas. Tapi bicara baik, mulia, sopan, jujur, itu berlian. Alangkah indahnya mahkotanya berlian. Kemudian emas cincinnya. Qul khairan aw liyasmut. Berkatalah baik kalau tidak diam. Kalau berkata itu jauh lebih baik, jangan diam. Dan perkataan yang paling disukai oleh Allah adalah dakwah. Tiada perkataan terbaik selain dakwah. Orang yang banyak bicara yang tidak perlu, kurang wibawa. Hilang wibawanya. Kam min shamitin laka mu'jibin idza takallama. Betapa banyak orang yang diam-diam mengejutkan, mengagumkan tatkala dia berbicara. Dan sungguh orang yang diam lebih banyak selamat ketimbang banyak bicara. Karena itu selamatnya seseorang bagaimana dia bersikap kepada lisannya. Banyak bicara banyak dusta. Karena itu orang beriman sedikit bicara, tapi tajam, jawabi ul kalim. Dan itu Allah berikan kepada hamba Allah yang senang mentadaburkan Al-Quran dan sholat malam. Senang mentadaburkan Al-Quran dan sholat malam. Maka Allah beri lisan yang tajam kepadanya. Ya ayuhal muzammil, ubillaila ila qalila, isbahu awinkus minhu qalila, awzid alaihi waratilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Coba dengarkan ikhwah. Kalau bertemu dengan seorang yang sangat wibawa dan begitu dia bicara menggetarkan hati kita dan mengajak kita ingat Allah dan menyadarkan kita tentang akhirat. Walaupun kadang dia bicara dunia, pastikan ia senang salat malam dan senang mentadabburkan Al-Qur'an. Orang yang menebarkan salam adalah orang yang lebih dahulu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau lisan ini banyak membaca Quran, banyak zikir. Lalu dia berdoa, didengar oleh Allah. Dia bicara, didengar oleh makhluk Allah. Seorang ayah yang banyak baca Qurannya. Ini lidahnya memang banyak baca Quran. Bahkan fajar sebelum subuh dia sudah baca Quran. Ya, Laisat Yaki. Baca Quran terus. Lalu dia bicara, anaknya dengar. Dia berdoa, didengar oleh Allah. Karena dia dengar Allah. Kenapa banyak para pemimpin tidak didengar? Banyak para ustadz tidak didengar? Banyak para kiai tidak didengar? Karena memang tidak qiyamul lail dan tidak mentadaburkan Al-Quran. Sulit mencari pemimpin yang senang dengan sholat malam dan senang mentadaburkan Al-Quran. Kemudian, ini yang menarik. Memberi makan. Dan ternyata hobinya orang beriman itu memberi makan. Semua para nabi itu dermawan. Dan itu surga yang paling besar sakaya. Terima kasih. Beruntunglah orang yang diberi sifat dermawan itu. Dia mencontoh sifat Allah yang dominan. Ar-Rahman. Baru Ar-Rahim. Baru Al-Malik. Baru Al-Qudus. Ar-Rahman. Maha pengasih. Ar-Rahman. Maha pemberi. Ar-Rahman. Maha dermawan. Ar-Rahimun yarhamur humur rahman. Orang yang senang memberi itu disayang oleh Maha Pemberi. Nah, yang menarik tadi, Salat malam saat manusia lelap dalam peraduan tidur. Lagi lelap-lelapnya tidur, dia bangun. Memang pilihan berarti. Memang dia punya hajat besar pada Allah. Berarti memang benar-benar cinta kepada Allah. Benar-benar rindu kepada Allah. Benar-benar takut azab Allah. Benar-benar takut neraka jahanam. Takut siksa kubur. Takut suhul khotimah. Pasti dia senang dengan sholat malam. Kok bisa tenang tidur lelap? Tidak mungkin ya Allah. Sesuatu yang paling membuat dia bergetar. Sesuatu yang paling buat dia rindukan. Tidak mungkin orang tidur pun dia akan bangun. Kalau perlu dia tidak akan tidur-tidur. Untuk mengincar-ngincar. Agar Allah ridho kepadanya. Khawfahu wa tama'ah. Wa mimma razaqnahum yanfiqun. Surah As-Sajdah ayat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Assalamualaikum.